beras yang menyusup sela daun. Matahari kemilau pada embun. Dalam harum hutan pagi segala bersemi dan tumbuh di dada setiap lelaki. Mendekatlah kemari dan rasakan kehangatan ini takkan berakhir. Di antara marga satwa dan pepohonan, sejuta anggrek tersimpan hanya untukmu. Kesedihan yang membasahi pipimu. Biarkan kasih ini mengalir jernih, menyuburkan ladang hati yang kita buka bersama. Seorang gadis yang